إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين yang saya hormati. Kita masih pada hadis yang ke-8. Itu hadis dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mempersaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa yuqimu as-salah wa yutu az-zakah. Fa idza fa'alu dhalik 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Wahisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Dan sampai kita pada ucapan Ibnu Rajab rahimahullah, fahadha kulluhu yadullu 'ala annahu kana ya'tabir halad dakhilina fil Islam. Ini semuanya menunjukkan bahwa beliau menguji dan memeriksa setiap orang yang masuk ke dalam Islam. Memeriksa dalam artian bagaimana, konsekuen atau tidak konsekuen. Ini berkaitan dengan apa yang sudah dibahas pada pekan yang lalu, bahwasanya Rasulullah SAW ketika memerintahkan manusia untuk memerangi satu kaum, ditunggu sampai fajar. Kalau terdengar azan, maka tidak diperangi. Kalau tidak terdengar azan, diperangi. Fahadha yadul, ini menunjukkan bahwa walaupun mereka sudah mengaku muslimi, masih dilihat apakah menegakkan sholat atau tidak menegakkan sholat. Apakah mereka dalam keadaan konsekuen dengan Islamnya atau tidak. Qanifilina azakumullah, dikatakan hadha kulluhu yadullu ala annahu kana ya'tabir halad dakhilina fil Islam. Bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam menguji dan melihat siapa yang masuk Islam, apakah mereka itu benar jujur masuk Islam konsekuen atau hanya pura-pura. Fa in aqamu shalah wa atu zakah wa illa lam yamtani an qitalihim. Apakah mereka menegakkan salat? Apakah mereka mengeluarkan zakat? Kalau ternyata tidak, maka tidak terhalang untuk diperangi. Lam yamtani an qitalihim, yakni tidak menghalangi untuk diperangi mereka. Kalau mereka tidak salat dan tidak zakat, walaupun sudah bersyahadat. Wa fi hadha waqa'a tanadhur Abi Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan dalam masalah inilah terjadi pertikaian, perbedaan pendapat antara Abu Bakar wa Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Sebagaimana dalam dua kitab sahih, dalam Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, istakhlafa Abu Bakr Siddiq ba'dahu, atau istukhlifa Abu Bakrin As-Siddiq ba'dahu, maka dipilihlah, istukhlifa Abu Bakrin, dipilihlah sebagai khalifah Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa kafara man kafara min al-Arab, maka kufurlah sebagian orang-orang yang kufur dari kalangan Arab. Qala Umar li Abi Bakr, maka berkata Umar kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar bertekad untuk memerangi mereka, orang-orang yang kufur yang tidak mau bayar zakat. Maka Umar berkata, "Kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam?" Bagaimana engkau akan memerangi manusia padahal Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Padahal Nabi bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka berkata la ilaha illallah." Faman qala la ilaha illallah, maka siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, faqad asama minni maluhu wa nafsuhu, maka terlindunglah dariku darahnya dan hartanya. Illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah, wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla, dan hisabnya di sisi Allah. Ketika Abu Bakar ingin memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, Umar menegurnya dengan hadis ini. Dan hadis yang dibawakan oleh Umar tidak disebut salat, tidak disebut zakat. Hanya disebut, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga bersyahadat. Kalau sudah bersyahadat, terlindung darahnya dan hartanya. Illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhitungannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Bakr, maka berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Wallahi la uqatilannahum, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah." Sungguh akan aku perangi orang-orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Fa inna az-zakata haqqul mal, karena sungguhnya zakat ini adalah haknya harta. Wallahi law mana'uni 'iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah laqataltuhum 'ala man'i. Sungguh demi Allah, kalaupun mereka tidak mau memberikan kepadaku satu utas tali, atau dalam riwayat inaqan, satu ekor anak unta yang kecil yang biasanya mereka berikan kepada Rasulullah SAW, aku akan perangi karenanya. Aku akan perangi karena man'ihi, karena dia tidak mau membayarnya. Ini walaupun hanya seutas tali, walaupun hanya seekor anak unta yang kecil. Yani bukan harga hartanya, bukan butuh uangnya, bukan butuh hartanya, bukan butuh hewannya, bukan. Bukan itu urusannya. Kata Abu Bakar, wallahi walaupun seutas tali akan aku perangi. Yani karena mereka membedakan antara salat dan zakat. Kenapa mereka salat tapi tidak mau zakat? Berarti mereka membedakan antara salat dengan zakat. Padahal zakat itu adalah hakul mal. Itu adalah hakul mal yang wajib diserahkan oleh mereka-mereka yang memang sudah terkena kewajiban zakat. Waqala Umar, maka berkata Umar, "Fawallahi ma huwa illa an ra'aitu anna Allah qad syaraha sadra Abi Bakr lil qital." Demi Allah, tidaklah itu menunjukkan kecuali bahwa aku melihat bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka. Fa'araftu annahul haq, maka aku yakin ini adalah hak. Yani Umar pun rujuk dan menyatakan bahwa Abu Bakar yang benar. Bahwa ini adalah hak, Abu Bakar yang benar. Aku melihat bahwa Abu Bakar benar-benar bersikeras, dan ini menunjukkan kalau Allah telah melapangkan hatinya untuk memerangi mereka, dan ini menunjukkan kebenaran perkara ini. Fa Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu akhadha qitalahum min qawlihi illa bihaqqi. Berarti Abu Bakar memerangi mereka dengan dalil hadis tadi yang dibacakan oleh Umar, yang di sana terdapat kalimat illa bihaqqiha atau illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya atau haqqil Islam. Ini yang diambil oleh Abu Bakar, bahwasanya zakat itu hak Islam. Salat itu juga haknya. Ini hakul badan, yang ini hakul mal. Dua-duanya hakul Islam. Yang satu hakul Islam fil mal, yang satu hakul Islam fil badani. Yang satu hak yang harus ditunaikan pada harta, yang satu lagi hak yang harus ditunaikan pada badannya. Salat dengan zakat. Dan aku tidak akan membedakan salat dengan zakat. Qul inna a'udzubikumullah, dan ini isyarat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwa kalau salat sudah ma'ruf, adapun salat sudah hampir semuanya paham. Pembeda antara muslim dengan musyrik itu adalah tarkus salah. pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir adalah meninggalkan salat. Tetapi ini bukan salat yang ditinggalkan, zakat. Maka Abu Bakar menyatakan, wallahi, aku enggak akan membedakan antara salat dengan zakat. Orang yang tidak zakat sama dengan orang yang tidak salat. Ya, ini sama-sama kafirnya, sama-sama harus diperangi sampai mereka kembali. Wa qad kharraja Anam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengambil dalil dengan kalimat illa bihaqqihi, fadalla ala anna qital man ata bisyahadataini bihaqqihi jaiz. Dan ini menunjukkan dalil bolehnya memerangi orang yang sudah bersyahadat kalau dengan haknya. Apa haknya? Kalau meninggalkan salat atau meninggalkan zakat. Wa min haqqihi ada'u haqqil malil wajib. Di antara hak Islam adalah hendaklah orang yang sudah masuk Islam mengeluarkan zakat yang wajib. Wa Umar radhiyallahu taala anhu dhanna, adapun Umar radhiyallahu taala anhu mengira bahwasanya mujarradul ityan hanya mendatangkan bisyahadataini ya'simud dam fid dunya. Mengira bahwa siapa yang sudah bersyahadat cukup melindungi hartanya dan darahnya. Tamassukan bi umumi awalil hadis, berpegang dengan keumuman awal hadisnya. Wa idza qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Tidak melihat kalimat illa bihaqqiha atau illa bihaqqil Islam. Kama dhanna ta'ifatun minan nas, sebagaimana disangka oleh sebagian manusia bahwa siapa yang mendatangkan dua kalimat syahadat, maka orang itu pasti akan terhalang untuk masuk neraka. Katanya, karena memakai hadis umum, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Dan siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, maka dia diharamkan dari api neraka. Kemudian dari hadis-hadis umum hanya dipegang, tidak mengingat illa bihaqqih, kecuali dengan haknya. Kecuali kalau mereka tidak konsekuen dengan syahadat itu dan tidak mau melaksanakan salat, tidak mau melaksanakan zakat, tentunya terancam dengan ancaman-ancaman. Walaisal amru ala dhalik, ternyata perkaranya tidak demikian. Prasangka Umar keliru radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Umar rujuk di akhirnya dan menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Abu Bakar adalah hak. Thumma inna Umar raja'a ila muwafaqati Abi Bakrin, maka Umar pun rujuk mencocoki pendapatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kharrajan Nasa'i, sedangkan Nasa'i mengeluarkan dalam sunannya kisah pertikaian Umar dan Abu Bakar tadi biziyadatin, dengan ada tambahan lafaz. Wahia anna Abu Bakrin qal, yaitu bahwa Abu Bakar berkata kepada Umar, innama qala Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah itu berkata, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa yuqimu shalah wa yutu zakah. Sesungguhnya Nabi mengatakan begini, sampai disebut kalimat mengeluarkan zakat dan menunaikan sholat. Padahal yang sahih tidak disebut dua kalimat ini. Ini hanya dalam Nasa'i. Dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Walakin hadhihi riwayah akhta'a fiha Imran Al-Qattan. Tetapi riwayat ini ada kesalahan pada salah seorang perawi, yaitu Imran Al-Qattan. Isnadan wa matnan, sanadnya dan matannya. Qalahu aimatul hufaz, demikian dikatakan oleh para imam-imam, para penghafal hadis. Di antaranya minhum Ali ibn al-Madini dan juga Abu Zur'ah, Abu Hatim, wa Tirmidzi, wa Nasa'i juga. Walam yakun hadzal hadis anin nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal lafz. Hadisnya dari Nabi tidak seperti itu. Yani hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar kepada Umar atau dibacakan oleh Umar kepada Abu Bakar itu tidak seperti itu. Innama qala Abu Bakar, sesungguhnya Abu Bakar hanya berkata, wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah. Abu Bakar hanya berkata, sungguh aku tidak akan membedakan antara salat dengan zakat. Fa inna zakat haqqul mal, sesungguhnya zakat itu adalah haknya harta. Wa hadza akhadahu wallahu a'lam, dan itu diambil oleh Abu Bakar wallahu a'lam dari kalimat illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Karena zakat haqqul mal. Wa fi riwayah illa bihaqqil Islam. Faja'ala min haqqil Islam, maka Abu Bakar menyatakan di antara haqqul Islam adalah shalah wa ita'iz zakah. kama anna man min haqqihi an yartakibal an la yartakibal hudud, sebagaimana min haqqih, di antara haknya seorang muslim, di antara kewajiban seorang muslim untuk tidak melanggar hukum-hukum had. Kalau melanggar hukum-hukum had, ya terpaksa ditumpahkan darahnya. Kalau dia berzina, terpaksa dirajam, walaupun muslim, walaupun salat, walaupun zakat. Kalau dia membunuh orang dengan sengaja, seorang mukmin, seorang muslim, muta'ammidan, maka dikisas. Ditumpahkan darahnya, dipenggal lehernya. Kisas. Kenapa ditumpahkan darahnya? Bukankah dia sudah bersyahadat? Bukankah sudah mengucapkan dua kalimat syahadat? Kata Nabi, kalau sudah mengucapkan syahadat terlindungi. Iya. Baca terakhirnya. Baca kalimat akhirnya. Illa bihaqqiha. Kecuali dengan haqqil Islam. Apa haqqil Islam? Salat, zakat, dan jangan melanggar hukum-hukum had. Kalau melanggar hukum-hukum had, terpaksa diterapkan hukum-hukum had. Apakah kisas, ataupun rajam, atau cambuk, atau takzir, atau dipotong tangannya, yang juga tertumpah darahnya. Wa ja'ala kullu dhalika mimma istathna biqawlihi illa bihaqqiha. Maka semua itu termasuk dalam kalimat illa bihaqqiha. Kecuali dengan haknya. Wa qawluhu la uqatilanna man farraqa baina salati wa zakah. Fa inna zakah haqqul mal. Ucapan Abu Bakar ini yadullu ala anna man taraka salah. Fainahu yuqatal. Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat juga diperangi. Li'annaha haqqul badani. Karena itu haqqul badan untuk salat. Fakadhalika man taraka zakat. Demikian pula orang yang meninggalkan zakat diperangi. Karena itu haqqul mal. Wa fi hadha isyaratun ila anna qital tarik as-salah amrun mujma' alaih. Maka dengan ini isyarat bahwasanya diperanginya orang yang meninggalkan salat adalah perkara yang ijma', perkara yang disepakati oleh seluruh para sahabat. Sehingga Abu Bakar tinggal numpangi. Karena sudah tahu Abu Bakar bahwa semua manusia sepakat orang tidak salat diperangi. Maka Abu Bakar tinggal berkata dengan kalimat, dan aku tidak membedakan zakat dengan salat. Zakat pun seperti salat. Sama-sama kewajiban. Ini hakul badan, ini hakul mal. Kalau salat diperangi, maka zakat pun diperangi. Itu makna kalimat la ufarriqu baina salati waz zakah. Aku enggak akan membedakan antara salat dengan zakat. Qul inna a'udzukumullah, berarti diperanginya orang yang meninggalkan salat adalah haqqul, adalah satu yang merupakan perintah dari kalimat illa bihaqqiha. Perkara yang mujma' alaih, perkara yang sudah ijma', dan itu adalah hukukul Islam. Qul inna a'udzukumullah, sudah kita katakan kemarin, dibedakan antara kelompok dengan individu. Kalau yang tidak salatnya seorang, bukan diperangi. Tinggal ditangkap. Kemudian, yustatab salatata ayyam. Wa intaba wa illa duribat unuquh. Kalau sendiri. Tapi kalau dia punya jamaah, punya kekuatan menentang salat, maka mereka ini dikepung, diperangi. Sampai kembali salat, atau sampai terbunuh dalam keadaan murtad. Karena hukumnya orang murtad dibunuh. Qul inna a'udzukumullah, demikian hukumnya orang-orang yang meninggalkan salat. Maka semua aliran-aliran sesat yang tidak salat seperti ingkar sunnah, Ahmadiyah, maka mereka halal darahnya. Kalau penguasa memerangi mereka, penguasa punya dalil. Penguasa punya hujjah untuk memerangi mereka dan mereka mendapatkan pahala. Penguasa tadi kalau memerangi mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka meninggalkan salat, meninggalkan syahadat. Syahadatnya setengah, separuh. La ilaha illallah mereka pakai, Muhammadur Rasulullah mereka tidak akui. Maka ditambah lagi dengan tidak salat, maka mereka adalah diperangi hukumnya. Kalau mereka banyak dan memiliki kekuatan. Kalau mereka satu dua orang ditangkap dan yustatab salasata ayyam wa intaba wa illa duribat unuquh, ditangkap dan diminta taubat 3 hari. Sampai 3 hari tidak mau taubat, maka dia dipenggal lehernya sebagai orang murtad. Wallahu ta'ala a'lam. Nusla taufiq wal afiyah. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan asyakuraka wa asyadu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.